Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pasal yang baru, ya, setelah membahas tentang apakah lebih afdal membaca dengan mushaf atau tidak dengan mushaf, beliau melanjutkan, ya, bagaimana yang baik tentang hukum membaca Al-Quran dengan bersama-sama, dengan banyak orang. Apakah hal tersebut bagus atau tidak? Ya, beliau mengatakan, faslun fi istihbabil qira'atil jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'ina minal jama'ati wassami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alayha wa harradahum wa nadabahum ilaiha. Ya, pasal pembahasan disukainya, disunnahkannya membaca, ya, orang banyak membaca Al-Quran, ya, dengan bersama-sama, dengan banyak orang. Wa fadlil qari'ina fil jama'ah, dan keutamaan orang-orang yang membaca dan orang-orang yang mendengarkan Al-Quran di majlis tersebut, dan keutamaan fadilah orang yang mengumpulkan mereka. Ya, fadilah orang yang mengumpulkan orang-orang tersebut untuk membaca Al-Quran dan memberi semangat mereka dan menganjurkan mereka untuk berkumpul dalam rangka membaca Al-Quran. Ya, lalu beliau melanjutkan pembahasannya. I'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'in mustahabbatun biddala'ilil zahirah. Ya, ketahuilah bahwa banyak orang membaca Al-Quran, ya, dengan bersama-sama itu adalah mustahabbah, itu adalah disukai dengan dalil-dalil yang zahir, dari dalil yang jelas yang beliau akan sebutkan nanti. Wa fa'ali salafi wal khalafi al mutazahira, dan perbuatan para salafus saleh dan orang-orang yang belakangan setelah para salafus saleh, ya, banyak yang melakukan hal tersebut. Nanti kita akan bahas kalau membaca secara bersama-sama itu lebih banyak dilakukan oleh Ahlus Syam, ya, oleh Ahlus Syam. Itu pun tidak secara muttafaq alaih, karena ada sebagian ulama Ahlus Syam yang mengingkarinya. Ya, faqad shaha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala, ya, telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa dzakarahum Allah fi man 'inda. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul yadhkuruna Allah, yang berkumpul yang mereka dalam rangka, ya, berzikir kepada Allah. Ya, lafaznya yadhkuruna Allah umum, apakah itu membaca Al-Qur'an, ya, atau zikir-zikir yang lainnya. Ya, zikir yang lainnya sebagaimana nanti ada lanjutannya, zikir yang dibaca oleh sebagian para sahabat, yakni tahlil, takbir, dan tasbih. Ketika mereka melakukan hal tersebut, kecuali, ya, para malaikat akan meliputi mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan mereka diliputi oleh rahmat, wa nazalat 'alaihimus sakinah, ya, dan mereka turun pada mereka as-sakinah, wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah menyebutkan mereka di, yakni Allah berbangga dengan mereka di orang-orang, yakni para malaikat yang ada di sisi Allah, al-malaikatul muqarrabun, malaikat yang didekatkan kepada Allah. Allah membanggakan orang-orang yang ada di bumi yang berzikir kepada Allah. Wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih, dan ini hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Lalu Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan membawa dalil yang lain, ya, dalil disukainya berkumpul dalam rangka berzikir. An Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, yang mereka membaca ayat, membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Wa yatadarusuna bainahum, dan mereka saling mempelajari sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi juga oleh para malaikat. Dan Allah pun berbangga, wa dzakarahumullahu fi man 'inda, Allah berbangga menyebut mereka di antara para malaikat di sisi Allah. Rawahu Muslim wa Abu Daud bisnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Nawawi mengatakan hadis yang sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Ya, masih Imam Nawawi melanjutkan membawakan dalil-dalil dari pendapat ini, yakni disukainya, ya, berzikir, berkumpulnya orang untuk berzikir. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kharaja ala halqati min ashabihi. Bahwasanya Nabi SAW pernah keluar dan mendapati ada halaqah dari para sahabat. Lalu beliau berkata, "Ma yujidisukum?" Ya, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini? Apa yang sedang apa kalian ya lakukan duduk-duduk bersama di sini? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi. Ya, kami ya berduduk ya berzikir kepada Allah, ya memuji Allah ya atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk memeluk agama Islam dan hal-hal yang Allah karuniakan kepada kita. Yani memuji Allah, ya memuji Allah. Faqala atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaika. Ya, bahwasanya Jibril barusan datang kepadaku, bahwasanya Allah ta'ala ya berbangga dengan kalian di hadapan para malaikat. Ya, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Ya, Imam Tirmidzi dan Nasa'i meriwayatkan hadis ini dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadisnya hasan sahih. Ya, dan hadis-hadis yang lain yang banyak menyebutkan disukainya ya orang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an adalah afdalu adz-dzikr, ya sebaik-baik zikir. Ya, lalu beliau masih melanjutkan membawakan dalil dari pendapat tersebut. Warawad Darimiyyu bisnadin bisnadihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran. Ya, Imam Ad-Darimi, ya Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Imam Ad-Darimi, yang mungkin jarang didengar oleh kaum muslimin padahal beliau ulama besar dari ulama hadis, ya sezaman dengan Imam Bukhari, bahkan satu tabaqah dengan Imam Bukhari, bahkan gurunya Imam Muslim juga, termasuk gurunya Imam Muslim dan gurunya Imam Abu Dawud. Beliau punya kitab, ya ulama khilaf tentang namanya, apakah sunan atau musnad. Ya, di satu sisi dia mirip dengan musnad, yakni meriwayatkan hadis, mengumpulkan dengan nama sahabat. Di satu sisi dia mirip dengan sunan. Ya, tertibnya ada tertib fikihnya. Ya, tidak sebagai kitab jami', ya atau musnad yang itu tidak ada patokan abwab fikihnya. Ya, beliau meriwayatkan dalam sunannya atau musnadnya, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nuran. Ya, Imam Ad-Darimi meriwayatkan, barang siapa yang mendengarkan ayat dari kitabullah, ya dari Al-Qur'an, kanat lahu nuran, ya maka baginya akan ada cahaya, ya dia ada mendapatkan cahaya. Wallahu a'lam, apakah ini pada yaumul mahsyar atau ketika di surga, ya karena disebutkan secara mutlak seperti ini. Ya, namun hadis ini, ya Imam Ad-Darimi ya meriwayatkan hadis ini dari Razin bin Abdullah bin Humaid dari Abdul Razzaq, ya Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani, an Ibnu Jurayj an Atha'in an Ibnu Abbas, dari Ibnu Jurayj, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Ya, dan Syekh Salim, Syekh Husain bin Salim Ad-Darani, yang beliau mentahqiq musnad atau Sunan Ad-Darimi ini, menyebutkan ya ketika beliau menyebutkan hadis ini, isnaduhu dha'ifihi an'anatu Ibnu Jurayj. Ya, sanad hadis ini dha'if karena di situ ada an'anahnya Ibnu Jurayj, al-Imam Ibnu Jurayj. Ya, ulama thiqah namun dia mudallis. Ya, namun beliau mudallis dan meriwayatkan secara an'anah dari Atha' bin Abi Rabah. Ya, seorang mudallis kalau meriwayatkan secara an'anah, yakni an fulan, ya maka itu kalau dia mudallis maka mutawaqqafun fi, ya tidak bisa disahihkan hadisnya. Kenapa? Karena mudallis ada kalanya dia mendengar langsung ya dari orang yang dia sebut namanya, ada kalanya dia mendengar dari orang lain yang dia gugurkan dalam sanad. Ya, karena dia mudallis, walaupun tadlis itu sebenarnya ada lagi macamnya. Tapi secara umum demikian. Ya, sehingga apa? Dikhawatirkan ini dia aslinya meriwayatkan dari yang lain, dari Atha' bin Abi Rabah. Ya, dia ada rawi yang dia gugurkan. Ya, sehingga Syekh Husain mengkritik dari hal tersebut. Walaupun sebenarnya hakikatnya mudallis itu kalau meriwayatkan dengan an'anah, kalau minal mukthirin, ya termasuk orang yang banyak meriwayatkan dari rawi tersebut, ya muhtamal, ya tadlisnya itu bisa diterima. Seperti an'anahnya Abu Zubair dari Jabir, ya itu banyak di Sahih Muslim. Ya, amat banyak sekali an'anahnya Abu Zubair dari Jabir. Kalau mau dikatakan kaidah secara umum, hadis mudallis secara an'anah dhaif, itu banyak hadis dhaif di Sahih Muslim. Ya, karena amat banyak sekali riwayat dari Abu Zubair dari Jabir. Ya, beliau mengkritik sanadnya dari sisi hal tersebut. Warazin bin Abdullah bin Humaid majhul. Sedangkan Razin bin Abdullah bin Humaid itu pun perawi yang majhul. Sehingga ada dua ilat di sini yang hadis ini tidak dapat dikatakan sahih menurut beliau. Wallahu a'lam. Namun Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk ulama yang membolehkan memakai hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Ya, termasuk yang boleh dalam menyebutkan fadilah amal, terlebih lagi ini sesuai memenuhi terpenuhi syaratnya, yakni apa? Amalan ini disahihkan atau ditetapkan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih, lalu beliau membawakan hadis dhaif hanya menyebutkan fadilahnya saja. Ya, dalam rangka menyebutkan fadilahnya saja. Ini termasuk madhab yang didukung oleh Imam Nawawi sebagaimana yang beliau jelaskan dalam syarah Sahih Muslim dalam muqaddimahnya. Wa rawa Ibnu Abi Daud anna Abu Darda kana yadrusul Qur'an ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Ya, bahwasanya Al-Imam Abu Bakar Ibnu Abi Daud pun meriwayatkan dari Abu Darda bahwasanya Abu Darda beliau ya yadrusul Qur'an, belajar Al-Qur'an, yakni mengajar Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena Abu Darda termasuk sahabat yang duduk mengajarkan Al-Qur'an, dan sanad Al-Qur'an sekarang banyak yang berpulang kepada beliau. Ya, sanad Al-Qur'an para ulama qiraat berpulang itu kepada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah, Zaid bin Thabit, dan Abu Darda. Ya, kebanyakan berpulang kepada sahabat-sahabat tersebut. Bahwasanya Abu Darda ya duduk mengajarkan Al-Qur'an ma'a nafarin yaqra'una jami'an. Ya, bersama sekelompok orang yang mereka membaca bersama-sama. Ya, mereka membaca bersama-sama. Ya, Abu Darda ya mengajarkan. Wa ru'ya fadlu dirasati mujtami'in an jama'atin min afadil salafi wal khalafi wa qudatil mutaqaddimin. Ya, dan diriwayatkan tentang fadilah mempelajari Al-Qur'an bersama-sama, yakni membaca Al-Qur'an bersama-sama, ya, dari jamaah, dari banyak para salafus saleh dan orang-orang yang belakangan setelah salafus saleh, dan para qadhi dari generasi terdahulu, generasi para salafus saleh. Ya, ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, dalil-dalil yang beliau gunakan untuk mendukung pendapat beliau bahwa boleh membaca Al-Qur'an bersama-sama, satu orang yang mengajarkan, misalnya satu orang yang bahkan ini dilakukan di sebagian tempat di negeri kaum muslimin, bahkan di Indonesia, yakni satu gurunya membacakan kemudian muridnya bersama-sama mengikuti. Ya, demikian yang dimaksud. Ini yang dalil-dalil yang beliau sebutkan. Lalu setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan menyebutkan dalil-dalil ulama yang tidak, atau pendapat ulama yang tidak menyukai hal tersebut. Ya, pendapat para ulama yang tidak menyukai hal tersebut. Ya, setelah Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ya dalil-dalil beliau disukainya berkumpul dalam rangka membaca Al-Qur'an, ya, beliau membawakan dalil-dalilnya, dan hal tersebut juga diriwayatkan dari para salafus saleh, ya, di antaranya yang dilakukan oleh Abu Darda bersama murid-muridnya. Ya, yang dilakukan oleh Abu Darda bersama murid-muridnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang menyebutkan bahwa tidak disukainya hal tersebut. Ya, tidak disukainya membaca Al-Qur'an berkumpul dalam membaca, rangka membaca Al-Qur'an, yakni banyak orang yang membaca. Ya, karena bukan demikian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang kedua. Ya, lalu beliau menyebutkan wa an Hasan ibn Athiyyah wal Auza'i annahuma qala awwalu man ahdatsa ad-dirasata fi masjid Dimashq Hisham ibn Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik, yani Abdul Malik bin Marwan. Ya, bahwa kata Hasan bin Athiyyah dan Imam Auza'i, ya, termasuk ulama tabi'in, ya, beliau mengatakan bahwa orang pertama yang mengadakan ad-dirasah fi masjid Dimashq, orang yang pertama mengadakan dirasah Al-Qur'an bersama-sama, ya, dirasah Al-Qur'an bersama-sama di Masjid Damaskus adalah Hisham bin Ismail. Ya, ketika datang ya menemui Abdul Malik bin Marwan. Ya, dia orang pertama membuat hal tersebut di Masjid Damaskus. Menunjukkan apa? Sebelum itu tidak ada hal tersebut. Ya, sebelum itu tidak ada hal tersebut. Ya, padahal Al-Imam Al-Auza'i termasuk penduduk Damaskus. Ya, beliau termasuk penduduk Syam. Ya, termasuk penduduk Syam. Wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud 'an Ad-Dhahhak Ibni Abdurrahman Ibni Arzab annahu ankara hadhihi ad-dirasah wa qala ma ra'aytu wa la sami'tu wa qad adraktu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ni ma ra'aytu ahadan fa'alaha. Ya. Dan Al-Imam Nawawi menyebutkan nukilan yang lain. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Bakar Abu Dawud, ya Abu Bakar bin Abi Dawud dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman. Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bahwasanya beliau mengingkari hadhi dirasah, mengingkari cara belajar, cara membaca Al-Qur'an seperti ini bersama-sama. Dan beliau mengatakan ma ra'aitu wa la sami'tu. Ya, saya tidak pernah melihat ya para salafus saleh, para sahabat seperti itu dan saya tidak pernah mendengar. Ya, waqad adraktu ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal saya mendapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak melakukan hal yang demikian. Ya, tidak melakukan hal yang demikian, yakni membaca Al-Qur'an secara bersama-sama. Ya, dan hal ini juga diriwayatkan dari sahabat. Justru yang diriwayatkan pengingkaran. Ya, ini diriwayatkan pengingkaran dari sahabat, tidak disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida'. Ya, suatu riwayat dari Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad wallahu a'lam apakah termasuk aslul musnad atau termasuk ziyadahnya dari Abdullah bin Imam Ahmad. Ya, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya ada orang yang berkumpul-kumpul dalam rangka berzikir di Kufah. Ya, di Kufah. Ya, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari melihat hal tersebut, mau mengingkari agak ragu. Ya, kemudian dia laporkan ke Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau engkau melihat mereka lagi, maka panggil saya. Ya, orang berkumpul-kumpul setelah maghrib dalam rangka berzikir. Berzikir bersama-sama dengan kerikil. Ya, bilhasad. Ya. Kabbiru mi'ah, fakabbaru mi'ah. Ya, takbirlah 100 kali, kemudian mereka bertakbir 100 kali bersama-sama dengan kerikil. Ya, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, fasabbahu mi'ah. Lalu mereka bertasbih 100 kali. Abu Musa melihat hal tersebut agak ragu. Ya, ini di satu sisi zikir. Di satu sisi tidak pernah ya dilakukan oleh Rasulullah dari segi metode atau cara. Ya. Lalu dilaporkan ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kalau melihat lagi laporkan kepada saya, ajak saya. Ya, lalu Abu Musa melihat lagi ya, memanggillah Abu Musa Abdullah bin Mas'ud, lalu datang ke majelis tersebut sambil marah. Ya, Abdullah bin Mas'ud marah. Ya, thiyabu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabla. Ya, quduri ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksar. Ya, pakaian para sahabat Rasulullah SAW belum lusuh. Ya, dan bejana-bejana mereka belum pecah. Ya, ini masih banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afadaltum ala ashabi Rasulillah am ibtada'tum bid'atan zulma. Kata Abdullah bin Mas'ud, apakah kalian lebih afdol daripada para sahabat Rasulullah SAW atau kalian mengadakan bid'ah secara zalim? Ya, orang tersebut menjawab, ma fadalna ala ashabi Rasulillah wala ibtada'na bid'atan zulma. Ya, kami tidak lebih baik dari para sahabat Rasulullah SAW. Dan kami juga tidak membuat bid'ah ini secara zalim, yakni kami menganggap ya ini baik-baik saja. Ya. Lalu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, intinya Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Ya, pengingkaran tersebut jadi bukan hanya dari para ulama tabi'in seperti Al-Auza'i, Hasan bin Atiyah, juga pengingkaran tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Wallahualam kenapa Imam Nawawi tidak membawakan dalam kitabnya. Barangkali memang athar itu lebih panjang memang. Ya, sedangkan beliau dalam kitab ini hanya berusaha mengumpulkan pembahasan yang ringkas-ringkas saja. Ya, pembahasan yang ringkas-ringkas. Ya, sebagaimana juga setelah Imam Nawawi membawakan riwayat pengingkaran dari para ulama tabi'in, beliau membawakan riwayat pengingkaran dari Imam Madhab, yakni dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wa'an ibn Wahb dari Abdullah bin Wahab, muridnya Imam Malik. Qultu li Malikin ara'aital qawma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidah hatta yakhtimuha. Ya, bagaimana pendapatmu, wahai Imam Malik, suatu kaum yang berkumpul membaca Al-Quran secara bersama-sama satu surat. Ya, mereka membaca satu surat bersama-sama sampai selesai. Fa'ankara dzalika wa'abahu. Al-Imam Malik ya mengingkari hal tersebut dan ya mencelanya, tidak menyukai hal tersebut. Ya, tidak menyukai hal tersebut. Ya, kenapa? Karena beliau memang tidak pernah mendapati hal tersebut di Madinah. Ya, yang Imam Malik belajar dari ya keturunan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Malik, guru beliau kurang lebih 900. Ya. 900 600-nya tabi'in yang bertemu langsung dengan para sahabat, 300-nya tabi'ut tabi'in kabir. Ya. Tapi tidak pernah dari mereka, dari guru-guru beliau menyebutkan hal tersebut, tidak pula mencontohkan hal tersebut, yang mereka itu banyak yang mewarisi dari para sahabat dan mewarisi ilmunya para sahabat, sehingga Imam Malik mengingkari hal tersebut. Ya, mengingkari hal tersebut. Wa qala laisa hakadha kana yasna'un nas innama kana yaqra'u ar-rajulu 'ala al-akhar ya'riduhu. Ya, tidak demikian yang dilakukan oleh manusia dan para ulama. Ya, ini membaca bersama-sama, tidak demikian. Tapi apa? Cara mereka adalah yang satu membaca, yang lain mendengar. Ya, yang satu membaca, yang lain mendengar. Demikianlah yang sunnah. Ya, namun disayangkan Imam Nawawi tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Padahal di situ ada dalil-dalil hal tersebut, bahkan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni satu membaca, yang lain mendengar. Ya, di situ ada banyak-banyak dalil. Saya sebutkan beberapanya, di antaranya ya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bahkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril ketika awal kali menerima Al-Qur'an. Ya, wahyu yang turun dengan metode demikian. Ya, ini bukan dengan membaca bersama-sama. Bukan pula ketika murojaah. Ketika Ramadan, Nabi SAW murojaah Al-Quran dengan Jibril, bukan dengan cara membaca bersama-sama. Tapi yang satu membaca, yang lain mendengar. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW bersama Jibril. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 4997 dari Ibn Abbas, kana Nabi SAW ajwadan nasa bil khair. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan ya, dalam hal harta, banyak berinfak. Wa ajwadu ma yakun, ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan. Dan Nabi SAW paling dermawan ketika di bulan Ramadan. Kana hina yalqahu Jibril, ketika bertemu dengan Jibril. Kana yalqahu fi kulli lailatin fi syahri Ramadan. Nabi SAW bertemu Jibril di tiap malam di bulan Ramadan, hatta yansalikha, sampai Ramadan tersebut berakhir. Apa yang beliau lakukan? Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di hadapan Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca dengan lafaz seperti ini. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Al-'ard dari Rasulullah. Yang membaca Rasulullah, Jibril yang mendengar. Ya, Jibril yang mendengar. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini juga dengan lafaz seperti ini. Ya, namun ya, di satu sisi lafaznya Nabi SAW yang membaca Al-Quran, tapi di sisi lain Imam Bukhari membawakan hadis ini dan membuatkan judul bab, ya, bab kana Jibrilu ya'ridul Qur'ana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab Nabi sallallahu bab Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kok bolak-balik judul bab dengan hadisnya? Ya, ini dalam lafaz hadisnya yang membaca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Judul bab yang diberikan Imam Bukhari, yang membaca Jibril Alaihi Salam. Ya, Jibril yang membaca judul babnya. Bagaimana, mana yang benar? Apakah Imam Bukhari salah atau waham? Ya, keliru dalam hal ini? Ya, tidak. Ya, justru ini kejeniusan Imam Bukhari. Ya, beliau menunjukkan kejeniusan Imam Bukhari, beliau mengisyaratkan ke hadis yang lafaz yang lain. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di 5 tempat dalam sahihnya. Ya, 5 tempat dalam sahihnya dengan 2 macam lafaz. Satu lafaz seperti ini, yakni yang membaca adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang lain ya dengan lafaz yang berbeda. Yakni yang membaca adalah Jibril alaihissalam. Yani yang membaca adalah Jibril alaihissalam, sebagaimana Imam Bukhari riwayatkan di awal-awal sahihnya, hadis yang nomor 6, Hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Ya, Nabi SAW ya dermawan ketika bertemu dengan Jibril. Ya, bertemu dengan Jibril. Wa kana yalqahu, fi'ilnya nisbatnya ke Jibril. Dan Jibril bertemu dengan Nabi SAW tiap malam di bulan Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Ya, dan dia Jibril mudarasah Al-Qur'an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani nisbat fi'ilnya ke Jibril, kepada Jibril. Lalu mana yang benar? Al-Hafiz Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari ketika beliau menjelaskan hadis ini ya menyebutkan bahwa ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca, Jibril yang mendengar, ada kalanya Jibril yang membaca, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar. Ya. Ada kalanya demikian, ada kalanya demikian. Ya, Imam Bukhari membawakan hadis tapi judul babnya tidak sesuai dengan hadis, mengisyaratkan ke hadis yang dengan lafaz lain. Ya, itu menunjukkan memang kejeniusan Imam Bukhari. Ya, memang pantas dikatakan bahwa Sahihul Bukhari hayyalal ulama. Sahih Bukhari itu membuat pusing para ulama. Ya, karena di situ ada rahasia-rahasia yang hanya bisa disingkap juga oleh para ulama. Ya, sekali Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullahu ajma'in. Ya, sehingga apa? Cara membaca yang benar dan yang lebih afdol adalah demikian. Yang satu membaca, yang lain mendengar. Ya, juga disebutkan oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Ya, kondisi Nabi SAW dengan para sahabatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya, bacakan Al-Quran kepadaku. Aqra alayka wa alayka unzil, ya Rasulullah. Apakah patut saya membaca Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau? Qala iqra fa inni ahbabtu an asma' min ghairi, bacalah karena saya suka mendengar bacaan Al-Qur'an dari orang selain saya. Di situ ada sahabat, ada nabi, ya, ada sahabat yang lain. Ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa sampai ayat ya 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, bagaimana pendapatmu wahai Muhammad ketika kami mendatangkan engkau dan engkau menjadi saksi atas mereka? Ya. Setelah ketika membaca ayat ini hasbuk, Nabi SAW katakan cukup. Ya, fa idza ainahu tadrifan. Ya. Dan dilihat mata Nabi SAW berlinang air mata. Abdullah bin Mas'ud membaca, Nabi SAW dan para sahabat mendengar. Ya, mereka tidak ikut membaca. Ya. Dan di hadis yang lain dalam Sahih Muslim, wa idza qara'a fa ansitu. Ya, dalam satu lafaz ketika tentang Al-Fatihah. Ya, wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca maka kalian dengarkanlah, diam. Ya, dengarkanlah, diam. Ya, dan di surat Al-A'raf, di akhir surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila dibacakan Al-Qur'an, fa ansitu, perintah insat untuk jamaah, untuk orang jamaah, untuk insat. Al-insat itu al-isgha ilaih wal istima' ilaih, yakni dia mendengarkan. Yang diperintahkan dia mendengarkan yang mendengar Al-Qur'an. Bukan ketika dibacakan Al-Qur'an ikut membaca, bukan. Tapi yang lain diperintahkan untuk diam mendengar, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Ya. Banyak dalil-dalil demikian, yakni ketika ada membaca Al-Qur'an dan di situ ada banyak orang, maka yang membaca satu saja, yang lain mendengarkan. Ya, namun dalil-dalil ini tidak dibawakan Imam Nawawi karena beliau memang menginginkan kitab ini secara mukhtasar. Ya. Lalu Imam Nawawi menyebutkan, fahadha al-inkaru minhuma mukhalifun lima 'alaihi salafu wal khalafu lima yaqtadihi ad-dalil. Ya, dan ingkar seperti ini, pengingkaran seperti ini, yakni pengingkaran yang beliau riwayatkan dari Imam Malik dan dari Imam Ad-Dhahhak dan dari Imam Hasan bin Athiyah dan Imam Auza'i, ini adalah tidak sesuai, ya, dan ini menyelisihi, ya, hal yang lain yang diriwayatkan dari salafus saleh dan orang belakangan, ya, dan yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang telah Imam Nawawi sebutkan di awal. Ya, ada 3 dalil yang sahih, 1 dalil yang dhaif, yang menunjukkan kuatnya mazhab beliau. Fahuwa matrukun wal i'timadu ala ma taqaddam min istibah min istihbabiha. Ya, maka pendapat ini ditinggalkan dan yang jadi patokan adalah Ya, sebagaimana telah kami kemukakan, yakni disukainya hal tersebut, membaca Al-Quran dengan bersama-sama. Lakin lil-qira'ati fi hadal ijtima' syurutun qaddamnaha yanbagi an yu'tana biha. Wallahu a'lam. Ya, namun, membaca Al-Quran ketika dalam keadaan banyak orang seperti itu, ada syarat-syarat yang telah kami sebutkan di muka yang hendaknya diperhatikan syarat-syarat tersebut. Ya, yakni hendaknya dijauhi hal-hal yang merusak konsentrasi, atau bahkan ketika di situ ada akhlat minar rijali wan nisa, ya, ada laki-laki ada perempuannya, maka tidak melihat ke yang haram, yakni melihat ke bukan mahramnya, atau bahkan menikmati dalam melihati orang yang bukan mahramnya tersebut. Dan yang Imam Nawawi sudah sebutkan di awal dan telah kita lalui pembahasannya, yakni beliau tetap berpegang kepada pendapat yang pertama, bahwa disukainya membaca Al-Quran dengan bersama-sama, ya, dan pengingkaran yang diriwayatkan dari pengingkaran itu tidaklah tepat, ya. Wallahu a'lam. Ya, dari sini dan dari dalil-dalil yang saya sebutkan tambahan yang menunjukkan bahwa di sini memang ada khilaf sejak zaman para salafus saleh, ya, ada khilaf sejak zaman para salafus saleh. Abu Darda membaca dengan bersama-sama dengan muridnya, ya. Ya, dan para sahabat yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud ada yang mengingkari sebagaimana yang saya sebutkan. Ya, ini menunjukkan bahwa memang ada khilaf dari kalangan para salafus saleh, sehingga apa hal yang para salafus saleh khilaf seperti ini, ya, dan mereka tetap saling mencintai satu sama lain, hendaknya kita tetap, ya, saling mencintai satu sama lain sesama kaum muslimin dan tidak menyebabkan khilaf seperti ini sebagai sarana permusuhan, ya, karena masing-masing ada contoh dari salafus salehnya. Walaupun saya lebih condong yang lebih afdol adalah, ya, satu membaca yang lain mendengar, ya, satu membaca yang lain mendengar. Kenapa? Karena itu yang lebih banyak dalilnya secara sharih, tegas, ya, secara tegas, bahkan dilakukan oleh Nabi SAW bersama Jibril dan dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabat secara tegas ketika membaca Al-Quran. Adapun dalil-dalil Imam Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'atan, dalil-dalil yang beliau bawakan adalah dalil zikir secara umum, yang itu ada kemungkinan baik itu untuk zikir selain Al-Quran, mungkin untuk zikir Al-Quran. Ya, ini bukan dalil yang tegas secara dalalah. Ya, bukan dalil yang tegas secara dalalah. Wallahu a'lam, masing-masing ada salafus salehnya, yang masing-masing ada dalil yang dijadikan patokan dalam hal tersebut. Ya, walaupun saya lebih condong pendapat yang lebih afdol membaca satu membaca yang lain mendengar. Ya. Ya, wallahu a'lam, ini yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan lanjutan di bab yang kedua ini. Dan sahabat Ismail Radio, saat ini kami persilakan untuk Anda yang ingin bertanya di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone beserta pertanyaan SMS atau WhatsApp di 0852-6277-4774. Baik Ustaz, sembari kita menunggu pertanyaan, kita dapati beberapa misalkan acara akad dan walimah nikah itu diawali ada pembacaan Al-Quran, itu bagaimana Ustaz? Ya, ya. Atau acara-acara yang lainnya juga terkadang seperti itu. Para pendengar Ismail Radio AM 77 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, bagaimana kalau kita mengadakan suatu acara diawali dengan Al-Quran? Ya, misalnya ada kalanya daurah pun seperti itu, misalnya daurah syar'i, ya, apakah daurah hadis atau daurah fikih atau daurah lainnya. Ya, para ulama zaman sekarang membukanya dengan tilawah Al-Quran, atau acara-acara penting lainnya membukanya dengan Al-Quran, atau sebagian kaum muslimin sebagaimana yang disebutkan oleh Akh Muawiyah yang membuka akad nikah dengan Al-Quran. Ya, apakah bolehnya hal tersebut? Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala yang menyebutkan dalam Al-Jami' Al-Akhlaqi Rawi wa Adab As-Sami', yang beliau menyebutkan majlis hadis, ya, disukai membukanya dengan tilawah syai'in minal Qur'an. ya, membaca sesuatu dari Al-Qur'an sebelum membuka majelis hadis. Ya, sebelum membuka majelis hadis. Yaitu bahkan di riwayat beliau membuatkan, saya tidak hafal riwayat salafus salehnya, tapi beliau membawakan ya riwayat dari salafus saleh dari pendapat tersebut. Ya, sebelum majelis hadis atau sebelum majelis ilmu. Ya. Intinya sesuatu yang penting, munasabah yang penting. Yang tentu saja ini munasabah yang tidak ada maksiat di dalamnya, ya. Kenapa? Karena kalau berkumpul dalam rangka maksiat di dalamnya kemudian mengawali dengan Al-Qur'an, ya seperti saya pernah, bukan saya saksikan tapi ada di dekat kalangan rumah saya, ya, orang dia membuka acara nikah, ya, kemudian membaca Al-Qur'an. Setelah itu dangdutan. Iya, ya, maka ini tidak patut. Pernah mendapati ya, seperti itu. Ya, maka ini tidak patut. Dia awali Al-Qur'an dulu, ya, lalu di panjang dangdutannya dari pagi sampai malam. Ya, maka ini tidak patut. Ya, maka ini tidak patut. Ya, bahkan termasuk ya wallahu alam termasuk merendahkan Al-Qur'an. Merendahkan Al-Qur'an itu sendiri mengawali majelis maksiat dengan Al-Qur'an. Ya, maka itu tidak patut. Adapun mengawali hal yang baik, ya, majelis ilmu, majelis hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, wallahu alam apakah akad nikah juga bisa kepada hal tersebut? Ya, seandainya kiranya tidak ada hal yang mungkar karena pernikahan itu baik, ya, insyaallah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwa itu ya tidak mengapa diawali dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, selama tidak ada yaitu tadi hal-hal yang mungkar di dalamnya. Karena kalau ada hal yang mungkar di dalamnya, ya bahkan kemungkarannya banyak, justru itu merendahkan Al-Qur'an itu sendiri. Wallahu alam. Ya. Baik sahabat Ismail Radio, kembali kita mengajak untuk Anda yang ingin bertanya di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone beserta SMS atau WhatsApp di 0852-6277-4774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Baik, dari Ibu Asih di Pinang Ranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca Al-Quran melalui mushaf, apakah dilakukan di sholat sunnah saja? Apakah juga boleh di sholat wajib? Iya, ya, mungkin setelah Al-Fatihah itu, Ustaz. Demikian. Setelah Al-Fatihah. Iya, iya. Ya, barakallahu fiik terhadap Bu siapa? Bu Asih di Pinang Ranti. Bu Asih di Pinang Ranti. Ya, apakah boleh membaca ya, Al-Qur'an dengan mushaf? Ya, apakah di sholat sunnah saja atau di sholat wajib juga? Ya, di sholat sunnah saja, ya, ada contohnya dari para salafus saleh, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha dan budaknya Dzakwan atau Dzazan, saya agak lupa namanya, budak Aisyah, yang dia budak laki-laki yang mengimami salat Aisyah dengan lainnya, yang budak tersebut tidak hafal Al-Qur'an, ya, membaca salat dalam salat tarawih, maka itu boleh. Ya, maka itu boleh. Apakah boleh di dalam salat wajib atau tidak? Ya, wallahu alam, sebagian para ulama kontemporer membolehkan juga hal tersebut. Ya, terlebih lagi kalau kita mengikuti kaidah sebagian ulama, ma yajuzu fin nafilah yajuzu fil faraid. Ya, hal-hal yang boleh dilakukan di nafilah salat sunnah boleh dilakukan di salat wajib secara hukum asal. Ya, terlebih lagi kalau gerakannya, karena ulama, kenapa ulama khilaf dalam hal apakah itu gerakan yang membatalkan Al-Qur'an, membatalkan salat atau tidak. Kalau kiranya gerakan yang sedikit, ya, misalnya seperti orang, ya, alhamdulillah kita Al-Qur'an ini bisa dalam bentuk kecil, ya, atau bahkan dalam HP saja, hanya dibuka langsung kelihatan. Itu bukanlah gerakan yang banyak. Ya, insyaallah gerakan yang sedikit tersebut tidak sampai memudorotkan dan membatalkan salat. Ya, tidak sampai membatalkan dan membatalkan sholat. Sebagian ulama ada yang memakruhkan hal tersebut dalam sholat wajib. Ya, kenapa? Karena memang tidak pernah dinukil dari salafus saleh hal yang demikian ketika dalam sholat wajib. Ya, mereka dalam sholat wajib membaca dari mushaf. Karena dalam sholat wajib kebanyakan Nabi SAW membaca ayat yang pendek-pendek saja. Ya, surat-surat yang pendek. Nabi SAW hanya membaca panjang ketika dalam sholat subuh. ya, dalam salat subuh baru panjang biqadri sitina ila mi'ati ayat, ya, sekadar 60 hingga 100 ayat. Adapun salat yang lain tidak panjang salatnya Nabi SAW hingga diperlukan buka mushaf. Ya, demikian para sahabat yang mengikuti Nabi SAW, mereka bukan orang yang banyak membaca ayat yang panjang di dalam salat wajib, ya, sehingga itu tadi sebagaimana menyebutkan bahwa tidak dinukil dari mereka dalam salat wajib. Ya. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang diberikan kepada Ibu Asih di Pinang Ranti. Kembali kami mengajak untuk sahabat Ismail Radio yang lainnya di 0218499434. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih. Ya, Bapak Yus, ya. Dalam sholat tuh baca satu surah tapi berulang-ulang itu boleh nggak, Ustaz? Surat Al-Ikhlas ya. Itu tiga kali itu saya pernah mendengar tuh kalau baca surat Al-Ikhlas tiga kali itu pahalanya sama dengan khatam Al-Quran tuh. Oh enggak, Ustaz, sama yang tadi boleh diulang-ulang tiga kali dalam satu rakaat gitu, Ustaz. Dalam sholat wajib atau sholat sunnah? Sholat wajib, Ustaz. Sholat wajib. Ya. Ya. Cukup, Pak. Ya. Dari Bapak Yus, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pak Yus yang menyimak kajian pada pagi hari ini, ya, dalam melayangkan pertanyaan, bagaimana jika seseorang yang membaca suatu surat berulang-ulang, apakah boleh hal tersebut? Ya, contohkan membaca surat Al-Ikhlas. Ini pernah ditanyakan dan pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang sahabat yang membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat. Ya, di setiap rakaat kemudian membaca surat yang lain. Ya, membaca surat diulang-ulang, ya wallahu alam, hal tersebut boleh. Ya, apakah membaca satu surat atau satu surat dengan surat yang lain, hal tersebut boleh. Karena itu termasuk Al-Quran. Ya, hal tersebut tidak mengapa. Hanya saja, ya, tidak dinukil hal tersebut secara banyak oleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat. Ya, ini membaca satu suratnya diulang. Tapi kalau dalam sholat sunnah, dalam rangka tadabbur, ya maka hal itu baik. Dan ini justru sebagaimana sudah telah lalu pembahasannya. Ya, itu diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabat. Bahkan Nabi SAW pernah hanya mengulang satu ayat saja. Diulang-ulang dalam sholat malam semalam suntuk. Dari malam hingga fajar. Ya, in tu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal ghafur fa'inna antal azizul hakim. Atau agak akhirnya saya agak lupa. Ya, kalau engkau mengazab mereka, niscaya mereka adalah hamba-hambamu. Ya, kalau engkau kalau engkau mengazab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Ya, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal ghafurur rahim. Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Nabi SAW mengulangi ayat ini dari salat malamnya hingga fajar. Ya, begitu pula dinukil dari para sahabat di antara Aisyah radhiyallahu anha mengulang-ulang beberapa ayat dia hingga fajar di dalam salat malam. Ya, kalau dalam salat sunnah hal tersebut banyak dinukil. Ya, sehingga tidak ragu lagi boleh bahkan disukainya hal tersebut. Ya, kalau dalam sholat wajib, ya secara boleh, boleh. Tapi ini tidak banyak dinukil, maka kita pun lakukan sebagaimana yang dinukil dari para salafus soleh. Mereka tidak banyak melakukan hal tersebut. Ya, wallahu'alam. Baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Yus. Semoga bermanfaat. Dan kini kita langsung menuju ke kesimpulan sekaligus bisa antum tutup. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, pada pagi hari ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan pembahasan diantaranya apa yang lebih afdol, apakah membaca Al-Quran dengan melihat atau tidak melihat. Yang lebih tepat adalah sebagaimana yang beliau jabarkan bahwa dilihat dari kondisi masing-masing orang. Ya, yang intinya yang diinginkan adalah membaca dengan khusyuk dan tadabbur. Barang siapa yang khusyuk dan tadabbur sama saja apakah dengan melihat atau tidak melihat, maka yang lebih afdol baginya membaca dengan melihat Al-Quran. Ya, jika dia lebih hadir khusyuan dan tadaburnya ketika membaca dengan hafalan, maka lebih afdol baginya adalah membaca dengan hafalan. Yaitu yang kesimpulan dari masalah yang pertama. Dari masalah yang kedua, yang mana yang lebih baik, ya, mana yang, apakah boleh membaca Al-Quran bersama-sama atau tidak, ya, yang Imam Nawawi dukung pendapatnya adalah bolehnya hal tersebut. Yang dalil yang telah kita kemukakan, kita sebutkan satu persatu. Dan juga ada pendapat ulama yang lain bahwa dibencinya atau bahkan sebagian ulama mengingkari hal tersebut, membaca Al-Quran bersama-sama. Sehingga apa bisa kita dapati bahwa memang para salafus saleh sendiri khilaf dalam hal tersebut. Namun pendapat yang saya lebih contoh adalah yang lebih baik satu orang membaca, yang lain mendengar. Ya, satu orang saja yang membaca, yang lain mendengar. Sebagaimana dalilnya telah saya sebutkan bahwa itu yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama Jibril. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat. Ya, yang khusus, dalilah khusus spesifik tentang membaca Al-Quran. Adapun dalil Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan dalil-dalil umum tentang zikir, yang beliau memasukkannya tentang hukum dalam membaca Al-Quran, yang wallahu'alam dan beliau adalah mujtahid, ya, yang berhak dalam ijtihad dalam hal tersebut, dan beliau adalah ulama yang faqih, ya, yang sangat luas istimbatnya. Ya, namun saya lebih condong pendapat ulama yang lebih baik satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Ya, wallahu'alam, ini yang saya bisa bawakan sedikit faedah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar maka itu dari ya Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Apapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan diri syaitan.